الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إلا إذا أظهر التوبة لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا وهذا إذا لم يكن إنكارا فهو توبة وإقلاع وقد قال أصحابنا وغيرهم ومن شهد عليه بالردة فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء لم يكشف عن شيء عنه بعد وقال بعض الفقهاء إذا جهد الردة كفاه جهدها ومن لم يقبل توبة الزنديق قال هؤلاء لم تقم عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم عليهم بعلمه والذي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم قولهم لم يبلغه إياه نصاب البينة بل شهد به عليهم واحدا فقط أشهد عليهم واحد فقط كما شهد زيد بن أرقم وحده على عبد الله بن أبي أبي عبد الله بن أبي وكذلك غيره أيضا إنما شهد عليه واحد فصل ومنها تركه قتل المنافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak membunuh para munafikin. Allah. Walaupun telah sampai pada tingkat kekufuran yang sangat jelas. Waqad balaghahu anhum al-kufra sharih. Baik. Walaupun telah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mereka kekufuran yang nyata. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka. Fahtaja bihi man qala la yuqtalu zindiqu idza adhara at-taubah. Maka ini dijadikan hujah oleh orang-orang yang mengatakan bahwa seorang zindiq itu kafir, munafik, tidaklah boleh dibunuh kalau mereka menampakkan taubat. Lianhum halafu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum ma qalu. Karena mereka telah bersumpah di hadapan Rasulullah bahwa mereka tidak mengucapkan ucapan itu. Wahada idza lam yakun inkaran, ini kalau tidak dalam bentuk pengingkaran, fahuwa taubatun wa iqla, maka ini adalah termasuk taubat dan meninggalkan perbuatan itu. Waqala ashabuna wa ghairuhum, dan telah berkata ashabuna dan yang lainnya, wa man syuhida alaihi birridah fa syahida la ilaha illallah. Lalu Hanabila, wa man syuhida alaihi birridda, dan barang siapa yang dipersaksikan bahwa dia telah murtad, setelah itu dia bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, lam yukshaf an syai'in anhu ba'du, maka tidak boleh lagi disingkap-singkap tentang dia setelah itu. Kelas dia nampak bahwa dia telah tobat, bahwa dia telah bersyahadat ulang. Waqala ba'dul fuqaha, dan sebagian para ahli fikih mengatakan idza jahada ridda kapahu juhduha. Baik, kalau orang itu mengingkari bahwa dia telah melakukan ridda, melakukan perbuatan murtad. Barakallahu fikum. Maka cukup pengingkarannya sebagai pegangan bahwa dia tidaklah keluar dari Islam. Wa man lam yaqbal taubat az-zindiq qala ha'ula illam taqum alaihim bayyinah. Dan barang siapa yang tidak menerima taubatnya zindiq, Baik. Berhubungan dengan orang-orang yang di zaman Rasulullah dari kalangan munafikin, kok tidak dibunuh oleh Rasulullah? Barakallahu fikum. Mereka yang berpendapat bahwa tidak diterima tobatnya para zindik ini. Haulai lam takum alaihim bayyina. Yang tidak dibunuh oleh Rasulullah di zaman beliau, itu karena belum tegak atas mereka bayyina, belum ada bukti. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahkumu alaihim bi ilmihi. Sementara Rasul tidak boleh menghukumi seseorang sebatas ilmu beliau. Paham barakallahu fikum. Harus ada sama seperti hakim, hakim tidak boleh. Seperti misalnya hakim melihat si fulan mencuri dengan mata kepalanya sendiri. Baik. Sementara tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka tidak boleh hakim itu memutuskan putusan bahwa dia harus dipotong tangannya. Karena hakim sendiri melihatnya. Harus ada bayyina, harus ada bukti. Selain dirinya, barakallahu fiik. Allahu musta'an. Maka ini yang dimaksud dengan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahkumu bi ilmihi. Baik. Walladhi balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum qauluhum lam yablughu iyyahu nisabal bayyinah. Yang telah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka ini, ucapannya belumlah sampai ke derajat batasan itu sebagai satu bayyinah, bukti bahwa mereka adalah orang-orang zindik betul. Barakallahu fikum. Wa illa Rasulullah tahu mereka zindik, munafikin, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Simpulan. Rasulullah tahu siapa-siapa munafikin. Tapi beliau tidak menghukumi sesuai dengan ilmunya. Baik. Beliau menghukumi sesuai dengan bukti, saksi. Barakallahu fikum. Yang sampai ke Rasulullah SAW belumlah mencukupi untuk dijadikan sebagai bukti. Bal syahidabihi alaihim wahidun faqat. Sahih. Karena yang mempersaksikan mereka mengucapkan itu cuma satu orang. Barakallahu fikum. Kama syahida Zaid bin Arqam wahdahu ala Abdullah bin Ubay. Sebagaimana yang mempersaksikan ucapan mereka cuma satu orang dari kalangan sahabat yang lapor ke Rasulullah SAW. Zaid bin Arqam. Yang persaksikan ucapan Abdullah bin Ubay. Wa kadzalika ghairuhu aidan innama syahida alaihi wahidun. Demikian juga munafikin-munafikin yang lainnya. Yang mempersaksikan mereka mengucapkan ini dan itu cuma satu orang. Sehingga belum bisa dijadikan bukti dan saksi untuk ditegakkannya hukum atas mereka. Barakallahu fikum. Ini sebagian ulama yang berpendapat. Kita tengok ucapan beliau berikutnya. Wa fi hadzal jawabi nazar. Baik. Untuk jawaban ini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka? Dan jawabannya ini tadi. Ini perlu ditingkatkan lagi kata beliau Ibnu Qayyim fihi nazar. Fa inna nifaq Abdullah bin Ubay wa aqwalahu fi an-nifaq kanat katsiratan jiddan. Baik. Kanat katsiratan jiddan. Karena sesungguhnya Abdullah bin Ubay bin Salul ucapannya fin nifak dalam bentuk kemunafikan kanat sangat-sangatlah banyak. Kal mutawatirah indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi, bahkan sudah sangat masyhur, ma'ruf, maklum, mutawatir. Semua orang tahu ini orang begini modelnya. Barakallahu fikum. Wa ba'dhum aqarra bi lisanihi. Bahkan sebagian di antara mereka mengaku bahwa mereka mengucapkan itu. Baik. Bahwa mereka haula'i qurra'una. Baik. Para pembaca Quran ini paling dusta lisannya. Baik. Paling kuat makannya, rakus, dan paling pengecutnya dalam peperangan. Baik. Sebagian antara mereka mengatakan itu dan kata-kata yang lain. Innama, mereka mengakui bahwa mereka mengucapkan ucapan keji itu, tuduhan-tuduhan itu. Tapi mereka beralasan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami ucapkan ucapan itu, memang kami ucapkan. Tapi kami mengucapkannya dalam kondisi cuma sekedar bersenda gurau. Nakhudhu wa nal'ab, cuma sekedar untuk menghilangkan penatnya perjalanan. Perjalanan mesti ada tarwih karena perjalanan itu melelahkan. Butuh sesuatu yang menjadikan orang senang, bahagia. Dari ucapan-ucapan, kelakar-kelakar. Sehingga tidak terlalu terpuruk kondisi lelah mereka. Ini alasannya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Waqad wajahahu ba'du al-khawarij fi wajhihi biqawlihi innaka lam ta'lam wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ala taqtulhum lam yakul ma qamat alaihim bayna bal qala la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqul ashabah. Waqad wajahahu ba'du al-khawarij fi wajhihi biqawlihi innaka lam ta'dil. Bahkan seorang khawarij, bakal cikal bakal khawarij, menyanggah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Ba'dul khawarij fi wajhi biqawlihi innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, engkau tidaklah berlaku adil. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh orang ini, ada yang diberi, ada yang tidak, sehingga dia protes dan mengatakan, ya Muhammad, innaka lam ta'dil. Inna hadhil qisma ma urida biha wajhullah, kata dia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuhnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qila lahu ala taqtulhum, dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan, ya Rasulullah, ini mereka-mereka munafik ini, kita bunuh saja. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqtimanti. Faqala bal qala la yatahaddatsu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashhabahu. Ini jawaban paling tepat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah tidak membunuh munafikin padahal jelas-jelas kemunafikannya? Barakallahu fiik. Alasannya adalah jangan ada orang-orang berbicara bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri sehingga menjadi penghalang untuk orang lain masuk Islam. Taib, akhirnya orang takut. Loh, taib, masuk Islam tuh orang, kenapa Muhammad bunuh sahabat-sahabatnya sendiri? Taib, itu yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal jawabu sahih idan, maka jawaban yang benar kalau begitu adalah annahu kana fi tarki qatlihim fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam maslahah tatadammanu ta'lif al-qulubi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafikin di zaman beliau, baik, untuk kemaslahatan. Baik, mengandung apa? Ta'lif. Mengandung ta'lif. Penyatuan hati. Dan agar supaya orang tidak sungkan-sungkan untuk masuk ke dalam Islam. Dai ta'liful qulubi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jama'a kalimatan nasi alaihi, dan mengumpulkan kalimat yakni persatuan manusia di atasnya. Wa kana bi qatlihim tamthirun wal islamu ba'du fi ghurbah. Dan kalau membunuh orang-orang munafikin ini, orang akan menjadi lari dari Islam. Dai orang akan mengatakan, "Ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Kalau kita masuk Islam juga kita akan dibunuh nantinya." Ini akan menjadikan mereka lari. Tawal Islamu ba'du fi gurbah, sementara Islam ya masih dalam posisi gurbah, masih dalam posisi asing. Masih sedikit. Masih belum banyak yang mengenalnya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrasu syai'in ala ta'libin nas. Sementara Rasulullah adalah orang yang paling semangat untuk menyatukan hati-hati manusia di atas kebenaran. wa atraku syai'in lima yunaffiruhum 'anil dukhuli fi ta'atihi. Dan beliau adalah orang yang paling meninggalkan sesuatu, apa-apa yang menjadikan mereka lari, tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau taat kepada beliau. Wa hadha amrun kana yahtassu bi hali hayatihi. Dan ini ada sesuatu yang khusus di kondisi hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika taraka qatla man ta'ana alaihi fi hukmihi bi qawlihi fi qissati Az-Zubair wa khasmihi. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang yang mencelanya. Barakallahu bikum. Pada saat beliau menetapkan satu ketetapan hukum biqaulihi bi qissatihi, dengan ucapan beliau tentang kisahnya Zubair dan lawannya, yakni masalah air. Barakallahu bikum. Masalah air, pertengkaran masalah air. Baik. Orang ini mengatakan, "Wahai Zubair, biarkan, lepaskan saja air itu, biar kami dulu yang dapatnya agak jauh dari sumbernya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Siapa yang paling dekat tanahnya dari sumber, maka dia dulu yang mengairi sawahnya atau ladangnya. Setelah sampai mata kaki, silakan dia biarkan mengalir ke tanah sebelahnya. Setelah itu tanah sebelahnya lagi, tanah sebelahnya lagi." Kan demikian. Orang ini mengatakan, "Wa in kana ibna ammik, an kana ibna ammik." Yani Rasulullah SAW diprotes, "Hukum ini engkau lakukan, engkau tegakkan ya Rasulullah, karena dia adalah anak pamanmu sendiri, sepupumu. Kau tegakkan hukum ini, kau berlakukan hukum ini karena engkau membela dia." La haula illa billah. Tapi beliau tidak, barakallahu fiik. Wa bi qasmihi bi qawlihi inna hadhihi la qismatun ma urida biha wajhullah. Dan pada pembagian yang di bagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan orang tentang pembagian itu, sesungguhnya pembagian ini tidaklah diharapkan padanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Yani dianggap Rasulullah curang dalam pembagian. Wa qul akhar lahu innaka lam ta'dil fa in hadha mahdu haqqihi. Demikian juga ucapan yang lainnya yang diucapkan oleh orang-orang terhadap Rasulullah, "Innaka lam ta'dil, engkau tidaklah berlaku adil." Karena hada mahdhu haqqihi, karena semuanya murni hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu ayyastawbiyah wa lahu ayyatuk. Boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut dan boleh juga membiarkan. Wa lisal ummati ba'dahu tarku istifa'i haqqihi. Dan setelah ini tidak ada seorang pun umat boleh meninggalkan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan. Bal yata'ayyanu alaihim istifa'uhu, bahkan wajib. Jadi jika sekiranya ada orang yang mencela, menghujat, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya harus menuntut orang ini dibunuh. Barakallahu fikum. Karena memang hukumnya demikian. Barakallahu fikum. Bagaimana pelajaran kita di subuh tentang tafsir. Wa ta'anu fi dinikum. Mereka taat mencela agama kalian, mencela Rasulullah, mencela Allah Subhanahu wa taala. Faqatilu aimatal kufr. Bunuh mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup, beliau pun bisa memaafkan karena beliau haknya. Haknya beliau untuk memaafkan atau menuntut. Tapi setelah meninggalnya Rasulullah, semua orang muslim harus menuntut hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh membiarkan. Barakallahu fiik. Yata'ayyan bal yata'ayyanu 'alaihim istifa'u wala bud, dan mesti. Wa li taqrir hadhihi al-masail mawdi'un akhar wal ghardu at-tanbih wal isyarah. Dan untuk menetapkan masalah ini ada tempatnya. Yang lain, wal ghardu at-tanbih wal isyarah. Dan tujuan kita di sini hanya cuma sekedar memberikan isyarat. Barakallahu fikum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang di zamannya yang mencela beliau secara pribadi. Karena itu khawatir orang tidak mau masuk Islam. Sementara beliau adalah orang yang paling suka, paling senang agar supaya semuanya bersatu. Semuanya bersatu, saling mencintai antara satu dengan yang lain. Barakallahu fikum. Dan itu haknya Rasulullah, mau memaafkan atau menuntut. Tapi setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak umat untuk menuntut apa? Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bahkan. Faslun wa minha anna ahlal ahdi wad dhimma idza ahdatha ahadun minhum hadatsan fihi darar ala islam in taqadha ahduhu fi malihi wa nafsihi wa annahu idza lam yaqdir alaihi al imam fadamuhu wa malhu hadar wa huwa liman akhadahu kama qala fi salihi kama qala fi sulhi ahli aila faman ahdatha minhum hadasan fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi wa huwa liman akhadahu minan nas wa hadha li annahu bil ihdathi sara muhariban hukmuhu hukmu ahli al harb. Fasal di antaranya faedah yang bisa dapatkan anna ahlul ahdi wad dhimma, bahwa ahlul ahd orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, wad dhimma orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin, idza ahdatha ahadun minhum hadatsa, kalau mereka salah seorang di antara mereka orang kafir ini yang ada perjanjian atau dapat perlindungan dari kalangan kaum muslimin melakukan satu pelanggaran fihi dararun alal islam yang membuat mudarat atas Islam dan kaum muslimin, intaqadha ahduhu fi malihi wa nafsihi, maka perjanjian itu telah gugur berhubungan dengan harta dan nyawanya. Kalau ada perjanjian dan ada perlindungan berarti apa? Terlindungi nyawanya, terlindungi hartanya. Tapi kalau dia melanggar perjanjian itu, ada poin-poin yang dia langgar, maka halal dibunuh dan halal pula diambil hartanya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi apa? Kafir harbi. Taib. Kafir berapa? Taib. Kafir harbi. Paham barakallahu fikum. Kafir mu'ahad, kafir musta'man, dan kafir dhimmi. Paham barakallahu fikum. Kafir harbi ini kafir yang kita perangi. Di mana kita dapati, boleh kita bunuh dia dan boleh kita ambil hartanya. Sebaliknya, mereka mendapati kita, boleh juga bagi mereka untuk membunuh apa? Mereka akan membunuh kaum muslimin dan mengambil harta kaum muslimin. Namanya harbi. Paham barakallahu. Adapun mu'ahad, yakni kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, kemudian musta'man, kafir yang mendapatkan perlindungan barakallahu suaka, perlindungan keamanan, dan kafir dhimmi yang juga mendapat perlindungan dan hidup bersama dengan kaum muslimin di wilayah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Tiga-tiga ini, mu'ahad, musta'man, dan dhimmi, kapan mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka mereka akan berubah status menjadi apa? Kafir harbi. Barakallahu fikum. Menjadi halal hartanya dan menjadi halal pula darahnya. Tapi kalau dia masih mu'ahad, musta'man, dan dhimmi, maka tidak boleh kita ganggu. Tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita ambil hartanya, pokoknya. Barakallahu alaikum. Kita kembali, barakallahu alaikum. Anna ahlal ahdi wa dhimmati idha ahdatha ahadun minhum hadatha. Kalau salah seorang di antara mereka melakukan pelanggaran, fihi dararun alal islam yang memudaratkan, membahayakan, merugikan kaum muslimin, intaqadha ahduhu fi malihi wa nafsihi, perjanjiannya gugur, tidak lagi bisa melindungi hartanya dan melindungi nyawanya. wa annahu idza lam yaqdir alaihi al-imam, dan kalau ternyata dia menghilang dan imam atau orang-orang yang diperintah oleh imam untuk menangkapnya, membunuhnya, tidak mampu, tidak didapatkan, menghilang dia. Setelah dia melakukan pelanggaran dan dia tahu konsekuensinya, menghilang dia, pergi, lari. Imam, yakni pemerintah kaum muslimin sudah mencarinya, tidak mampu, dia tidak dapati. Padamu huwa malhu hadar. Maka darahnya dan hartanya boleh diambil siapapun. Paham itu? Karena yang menegakkan hukum asalnya masalah ini adalah pemerintah. Siapapun yang menangkap orang ini, mengambil hartanya, membunuhnya, tidak apa-apa. Wahuwa liman akhadahu, dan diambil oleh siapapun yang membunuhnya atau yang menangkapnya. Kama qala fi sulhi ahli Aylah, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam masalah sulh ahli Aylah. Perjanjian Rasulullah dengan penduduk Aylah. Beliau mengatakan, "Paman ahdatsa minhum hadatsa." Maka barang siapa di antara mereka melakukan aktivitas, melakukan kegiatan, melakukan perkara yang membatalkan perjanjian, fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi. Tidak ada yang bisa menghalangnya hartanya dan jiwanya. Wa huwa liman akhadahu minan nas. Dan siapa yang menemui mereka, maka mereka boleh dibunuh. Boleh diambil hartanya. Wa hadza li'annahu bil ihdathi sara muhariban atau muharaban. Ini dengan pelanggaran yang dilakukan, maka dia apa? Jadi kafir harbi. Hukmuhu hukmu ahli al-harb. Muhariban, dia muhariban. Dia telah memerangi Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum, muharib. Taib. Faslun wa minha jawazud dafni bil lail. Pasal bolehnya menguburkan mayat di malam hari. Kalau ini menjadi kebiasaan orang, ya boleh dilakukan. Tapi kalau tidak menjadi kebiasaan, ya konsekuensinya tidak akan ada, atau hanya beberapa orang yang mau menyolatinya dan mengantarkannya ke pekuburan. Ya kan? Di daerah-daerah tertentu malam-malam tetap ramai, banyak orang yang menyolatinya. Paham? Tapi di tempat yang lain punya tidak ada yang mau. Kalau dia aja terapi kuburan, kuburkan si bulan. Takut kita. Munijo. Akhirnya apa? Yang semestinya banyak orang yang menyolatinya, ya akan berkurang karena dilakukan pemakaman di malam hari. Kita hanya membicarakan tentang masalah pemakaman, boleh tidaknya. Kalau boleh, boleh, tetap memang hukumnya boleh. Barakallahu fiik. Boleh menguburkan jenazah di malam hari. Tapi kalau ternyata dengan menguburkan jenazah di malam hari itu menjadikan sedikit, bahkan hanya beberapa orang yang mau menyolatinya, mengantarkannya, barakallahu fiikum, maka ya cari waktu yang banyak orang yang mau melakukannya. Kama hadapana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dal bijadaini laila wa qad su'ila Ahmad anhu faqala wa ma ba'sum bidzalika. Beliau telah mengubur, para sahabat juga mengubur, barakallahu fikum, yang lainnya di malam hari, bahkan perempuan, bahkan perempuan yang membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan para sahabat menguburkannya malam-malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan ketika berada di pagi hari. Mana perempuan yang biasa di sini membersihkan masjid? Orang-orang mengatakan mata tilbari ya Rasulullah. Tadi malam dia sudah meninggal, kemudian kami menguburkannya dan kami khawatir merepotkan engkau sehingga tidak diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah tahu bahwa perempuan itu telah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mendatangi kuburannya dan menyolatinya. Al-Imam Ahmad ditanya tentang menguburkan jenazah di malam hari. Beliau mengatakan wa ma ba'sum bidzalika, tidak mengapa. Wa qala Abu Bakar dufina laylan. Al-Imam Ahmad berkata Abu Bakar sendiri dikuburkan di malam hari. Baik. Wa Aliun dafana Fatimah laylan, demikian juga Ali bin Abi Thalib telah menguburkan Fatimah di malam hari. Wa qalat Aisyah sami'na sautal masahi min akhir al-lail idab min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'na, berkata Aisyah, sami'na sautas al-masahi, kami mendengar suara pacul, pacul yang semisal dengan itulah, ini dipakai untuk menggali tanah. Barakallahu fikum. Di akhir lail, di akhir malam, di pekuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pada saat Rasulullah dikuburkan, intah. Wadufina wadafana Utsman, wadufina Utsman wa Aisyah wa Ibnu Mas'ud laila. Utsman dikuburkan di malam hari, Aisyah juga dikuburkan di malam hari, Ibnu Mas'ud juga dikuburkan di malam hari. Wa fi Tirmidzi an Ibnu Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala qabran laila. Dan riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kuburan di malam hari. Fa usri jalahu sirajun fa aghadahu min qibal qiblah. Wa qala rahimakallahu in kunta lawahan talla'an lil Qur'an. Qala Tirmidzi, haditsun hasan. Baik. Dari Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke pekuburan di malam hari. Fa usri jalahu siraj, maka beliau pun diberikan penerangan. Fa akhadahu min qibal qiblah, maka beliau pun mengambilnya dari arah kiblat. Wa qala rahimakallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau, in kunta la'awahan talla'al Qur'an, engkau adalah orang yang sangat gampang mudah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangat sangat banyak membaca Al-Quran. Tapi di sini dikatakan dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Wa fil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala an rajulin fa qala man hadha, qalu fulanun dufina bil al-Bari fa shalla alaihi. Demikian juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang seseorang, siapa ini? Qalu fulanun dufina al-Bari, si fulan orangnya ya Rasulullah, tadi malam dia baru saja dikuburkan. Fasallah alaihi, kemudian beliau pun menyolatinya. Fa'inkila fama tasna'una bima rawahu muslim fi sahihi. Terus apa yang kalian lakukan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba yawman padakara rajulan min ashabihi kubida fa kuffina fi kafalin ghairi ta'il wa kubira layla. Bagaimana pendapat engkau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di suatu hari, pada karajulan kemudian disebutkanlah seorang dari kalangan sahabat beliau yang wafat kubida fa kuffina fi kafanin ghairi ta'il, kemudian dikapani dengan kapan yang sederhana, wa kubira lailan, dan dikuburkan di malam hari. Fazajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyukbar ar-rajul bil lail, dan Rasulullah SAW mencela seseorang dikuburkan, barakallahu fikum, di malam hari, hatta yusalla alaihi illa ayyutarra insan ila dalika, ayyutarra insan ila dalika, tidak boleh sampai disolati kecuali terpaksa harus dikuburkan malam itu juga. Qala al-imamu Ahmad ilaihi azhab, kata Imam Ahmad, aku berpendapat dengan ini pula. Barakallahu fikum. Yani kalau memang tidak sangat perlu dikuburkan malam hari, maka hendaknya dikuburkan di siang hari. Agar supaya apa? Banyak orang yang mendoakannya, banyak orang yang mengiringnya, banyak orang yang menyolatinya. Baik. Kila naqulu bil hadithi bihamdillah. Kila naqulu bil hadithaini bihamdillah. Ini kita berpendapat dengan dua hadis ini. Wala naruddu ahadahuma bil akhar. فَنَكْرَهُ الدَّفْنَ بِاللَّيْلِ بَلْ نَزْجُرُ عَنْهُ إِلَّا لِدَرُورَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ فَنُكِرُ الدَّفْنَ بِاللَّيْلِ. Maka kita mengingkari pemakaman di malam hari, bahkan نَزْجُرُهُ عَنْهُ, kita mencelanya, kecuali kalau kondisi darurat atau kemaslahatan yang sangat. كَمَيْتٍ مَاتَ مَعَى الْمُسَافِرِينَ بِاللَّيْلِ وَيَتَضَرَّرُونَ بِالْإِقَامَةِ بِهِ إِلَى النَّهَارِ. Seperti seorang yang melakukan perjalanan di malam hari, mati pada saat itu juga. Dan mereka merasa tidak nyaman kalau kemana-mana mereka membawa jenazah. Maka malam itu juga dikuburkan. Setelah itu mereka melakukan perjalanan, melanjutkan perjalanan. وَكَمَا إِذَا خِيفَ عَلَى الْمَيِّتِ الْإِنْتِجَارِ. Demikian juga kalau dikhawatirkan bahwa si mayit ini akan membengkak dan pecah. Paham barakallahu fikum? Membengkak. Karena boleh jadi dia sudah beberapa hari meninggal dunia. Dia bolak-balik dari rumah ke kebunnya, rumah. Tahu-tahu menghilang. Barakallahu fikum. Tahu-tahu menghilang. Sehari kesana kemari, ternyata nanti hari ketiga baru dapat. Setelah ada aroma busuk yang menyengat, orang mencari lerama, didapat. Maka ternyata didapatinya pas maghrib mungkin, ya kan? Maka pada saat itu juga langsung diselenggarakan jenazahnya, karena semakin lama semakin semakin parah. Boleh jadi kondisi pada saat dia didapati masih utuh, tapi 1 jam 2 jam berikutnya pecah dia. Pecah perutnya akan semakin merepotkan orang yang mengurusinya. Barakallahu fikum. Bau busuk yang menyengat menjadikan orang tidak nyaman. Al-muhim, kalau memang ada kondisi yang mengharuskan untuk dia dikuburkan di malam hari, maka silahkan. Wa kama idza khifa 'alal mayyiti al-intijar, yani pecahnya badan dia ya karena membengkak. Hadirin, terkhusus perut, karena perut ini paling cepat membusuk. Barakallahu fiik. Paling cepat membusuk dan meletus. Wala widalika min asbabi al murajjihati lidafni laila. Dan yang lainnya dari sebab-sebab yang lebih menguatkan untuk dia dikuburkan, dimakamkan di malam hari. Wabillahi taufik. Itu intinya. Kalau memang kondisinya mengharuskan dikuburkan malam, silakan. Tapi kalau tidak, silakan melakukannya di pagi hari atau siang hari, agar supaya banyak orang yang mengantarkannya, banyak orang yang menyolatinya, banyak orang yang mendoakannya. Tayyib ilahuna, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.